Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lewati hadis-hadis yang diriwayatkan dari jalan sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Karena tentunya ketika kita bisa membaca hadis, tentunya kita akan pahami maknanya. Ketika kita memahami maknanya, tidak cukup hanya terjemah saja. Kalau disyarah dengan syarahnya, akhirnya bukan lagi pelajaran sirah, tapi pelajaran hadis. Sehingga kita lewati hadis-hadis Abu Bakar sampai 103. Ya. Al-Thalis wal-Mi'ah atau 104. Adapun jawaban tentang mengapa hadis Abu Bakar kok sedikit padahal beliau orang terdekat Rasulullah SAW, maka sudah dibahas pada kajian yang lalu bahwasanya karena Abu Bakar hidup hanya 2 tahun sepeninggal Nabi SAW, berarti sebentar waktunya. Di masa Rasulullah SAW hidup, tentunya tidak perlu meriwayatkan hadis karena Nabi masih hidup. Sepeninggal Nabi, hanya 2 tahun beliau hidup. Ini alasan pertama. Alasan kedua, karena Abu Bakar hidup di masa para sahabat masih lengkap. Sehingga mereka hampir semuanya adalah murid-murid Rasulullah SAW. Sehingga demikian pula Abu Bakar tidak berhajat atau tidak sangat perlu untuk menyampaikan hadis-hadis karena sebagian mereka sudah tahu atau sebagian besar mereka sudah tahu. Hanya beberapa hadis yang Abu Bakar tahu dan mereka tidak tahu, yakni beberapa riwayat-riwayat yang khusus yang Rasulullah SAW menyampaikannya kepada Abu Bakar dan kemudian para sahabat sebagian besar tidak mendengar atau ada yang mendengar dan kemudian tidak ingat ketika itu, maka Abu Bakar menyampaikan hadis tersebut. Barakallahu fikum. Kita masuk pada pasal berikutnya. Faslun fima warada anis siddiq min tafsiril Quran. Fasal tentang apa yang diriwayatkan dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu tentang tafsir Quran. Akhraja Abu al-Qasim al-Baghawi an Ibn Mulaikah atau Ibn Abi Mulaikah qala su'ila Abu Bakr an ayatin. Abu Bakar pernah ditanya radhiyallahu ta'ala anhu tentang sebuah ayat. Faqala, beliau berkata, ayyu ardin tasa'uni wa ayyu sama'in tudilluni idza qultu fi kitabillah ma lam yurid man lam yuridillah. Kata beliau, bumi mana yang akan aku tempati dan langit mana yang akan menaungi aku kalau aku berbicara tentang kitab Allah, apa yang tidak Allah kehendaki? Malam yuridillah, apa yang Allah tidak kehendaki? Tentunya ini pelajaran dari sahabat yang mulia Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa jangan sampai kita gegabah, lancang, terlalu berani bicara tentang ayat apa yang tidak ada keterangannya dalam ayat lain atau dalam hadis Nabi. Jangan gegabah berbicara tentang ayat apa yang kamu tidak tahu. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ketika ditanya tafsir sebuah ayat, beliau menyatakan langit mana yang akan menaungi aku dan bumi mana yang akan aku pijak kalau aku berbicara tentang ayat, ternyata bukan yang Allah maukan. Artinya takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kalau sampai beliau berbicara, ternyata bukan apa yang Allah maukan. Allah maunya ke sana, dia menafsirkan ke sini. Bumi mana yang akan dia pijak? Langit mana yang akan menaungi beliau? Tentunya bumi ini bumi Allah. Langit ini langit Allah. Kalau kita menentang apa yang Allah kehendaki, gak pantas kita berdiri di bumi-bumi Allah. Gak pantas kita bernaung di bawah langit Allah. Riwayat yang hampir sama dikeluarkan oleh Abu Ubaidah dari Ibrahim At-Taimi rahimahumullah, qala su'ila Abu Bakrin an qawlihi ta'ala. Ditanya Abu Bakar tentang ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, wa fakihatan wa abba, wa fahik wa fakihatan wa abba. Qala, dikatakan, ayu sama'in tudilluni wa ayu ardin tuqilluni in qultu fi kitabillahi ma la a'lam. Langit mana yang akan menaungi aku, bumi mana yang akan aku pijak jika aku katakan tentang kitabullah apa yang aku tidak tahu. Tentunya ini pelajaran berikutnya, la a'lam, aku tidak tahu, aku khawatir diazab oleh Allah dan aku tidak pantas untuk berdiri di bumi Allah, enggak pantas bernaung di bawah naungan Allah, langit Allah, kalau aku berbicara tentang ayat tanpa ilmu. Artinya barakallahu fikum, beliau tidak gegabah dalam menafsirkan. Dan beliau mengajarkan agar siapa yang tidak punya ilmu jangan lancang menafsirkan ayat. Bagaimana kalau ternyata bukan yang Allah maukan? Bagaimana kalau ternyata bukan itu yang Allah maksud? Berarti engkau berdusta atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin a'azakumullah, mengingatkan kita pada ucapan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala ketika ditanya tentang sesuatu dijawab dengan hadis. Ditanya, apakah kau sependapat dengan hadis ini? Dia berkata, bumi mana yang akan aku pijak? Langit mana yang akan menaungi aku? Kalau ada hadis sahih kemudian aku tidak sependapat dengannya. Ini juga ucapan-ucapan para ulama, masya Allah. Wa akhraj al Baihaqi wa ghayruhu an Abi Bakr radhiyallahu taala anhu annahu su'ila 'anil kalalah. Bahwasanya Abu Bakar pernah ditanya tentang al-kalalah. Faqala, maka beliau berkata, al-kalalah inni sa'aqulu fiha bira'i. Aku akan berkata dengan pendapatku. Fa in yakun sawaban fa minallah. Wa in yakun khata'an fa minni wa minasyaitan. Aku akan berkata dengan pendapatku. Kalau benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ternyata salah maka itu dariku dan dari syaitan. Arahuma khalal walad wal walid. Aku melihatnya kalalah adalah siapa yang tidak memiliki bapak dan tidak memiliki anak laki-laki. Ikhwani fiddina azakumullah. Yang namanya kalalah adalah seorang yang wafat dalam keadaan tidak memiliki bapak dan tidak memiliki anak laki-laki. Artinya ahli warisnya semua perempuan. Ahli warisnya semua perempuan. Ini kalalah. Para ulama semuanya sepakat kalalah adalah yang tidak memiliki bapak dan tidak memiliki anak laki-laki. Barakallahu fiikum. Tetapi menunjukkan sangat takutnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu sehingga beliau berkata, aku akan sampaikan pendapatku. Kalau aku benar itu dari Allah dan kalau salah itu dariku dan dari syaitan. Khawatir. Jangan sampai beliau ternyata keliru. Bahwa kalalah adalah yang ma khalal walid wal walad. Falamma istakhlafa Umar, ketika Umar menjadi khalifah radhiyallahu taala anhu sepeninggal Abu Bakar, Umar pun menjawab dengan jawaban yang sama dan berkata, innani la astahyi an arudda syai'an qalahu Abu Bakar. Sungguh aku malu untuk menolak sesuatu dari apa yang diucapkan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Artinya aku sepakat dengan Abu Bakar. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah seperti apa yang diucapkan oleh Abu Bakar, bahwa al-kalalah huwa man mata wa laysa lahu waladun wala walidun yarithuhu. Al-kalalah adalah seorang yang meninggal dalam keadaan tidak meninggalkan seorang bapak dan seorang anak laki-laki pun. Tidak ada yang mewarisinya dari kalangan laki-laki. Lihat tafsir Ibnu Katsir dan lainnya dalam dua tafsir tadi. Dalam surat An-Nisa. Dalam ayat-ayat tadi. Atau ayat-ayat kalalah. Wa akhraja Abu Nu'aym fil Hilyah dari Al-Aswad Ibn Hilal. Qala Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu li ashabihi. Ma taquluna fi hatainil ayatain? Abu Bakar pernah bertanya kepada sahabat-sahabatnya, apa yang kalian katakan tentang dua ayat ini? Dibaca ayatnya. Innal ladina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu. Dan yang kedua, alladina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin. Ma taquluna fi hatainil ayatain? Apa yang kalian katakan tentang dua ayat ini? Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, Mereka menjawab, "Tsumma istaqamu ay falam yudnibu." Kemudian mereka istiqamah, maksudnya tidak berdosa. Sedangkan walam yalbisu imanahum bidzulmin, tidak mencampuri iman mereka dengan kedzaliman, maknanya tidak mencampuri imannya dengan dosa-dosa, dengan kesalahan-kesalahan. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Apa kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu? "Laqad hamaltumuha 'ala ghairil mahmal." Kalian telah membawanya pada apa yang bukan yang dimaksud. Kalian membawanya pada apa yang merupakan atau apa yang bukan kandungannya. Tsumma qala. Kemudian berkata, "Qalu Rabbunallah." Mereka berkata Rabbunallah, "Tsumma istaqamu." Kemudian istiqamah maknanya lam yamilu ila ilahin ghairihi. Maknanya tidak condong kepada Tuhan yang lain, tetap istiqamah di atas tauhid. Walam yalbisu imanahum bisyirkin, dan tidak mencampuri imannya dengan kezaliman adalah bisyirkin, dengan kesyirikan-kesyirikan. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Tariqatut ta'lim, cara pengajaran seorang guru yang mengajarkan pada murid-muridnya, atau seorang berilmu mengajarkan pada orang yang tidak tahu, bisa dengan cara pertanyaan. Nah, siapa yang tahu makna ini? Menjawab satu dua orang, salah. Yang benar adalah ini. Ya. Itu termasuk tariqatut ta'lim. Dan itu yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Khawatir mereka salah paham dengan dua ayat ini, karena memang makna yang langsung tampak secara zahir dari ayat tadi, siapa yang menyatakan Rabbunallah kemudian istiqamah, dikira istiqamah bermakna tidak berbuat dosa sama sekali. Demikian pula tidak mencampuri iman dengan kedoliman. Semua dosa disebut kedoliman. Imma zalimun li nafsi, wa imma zalimun li ghairihi, wa imma zalimun lillah. Imma zulmun li nafsi, dosa yang merugikan diri sendiri, atau zulmun li ghairihi, dosa yang merugikan orang lain, atau zulmun lillah, yaitu kesyirikan. Dikira oleh mereka keumuman manusia membaca ayat walam yalbisu imanahum bidzulmin, tidak mencampuri imannya dengan kedzaliman, ya berarti dengan semua dosa. Dan itu berat. Itu sangat berat. Maka Abu Bakar mengajarkan pada mereka apa yang beliau dapat dari Rasulullah SAW. Sesungguhnya makna tumastaqamu artinya tetap istiqamah di atas Rabbunallah, tetap istiqamah di atas tauhid, tidak cenderung pada Tuhan lain. Bukan tidak berdosa, siapa yang bisa? Manusia bersih dari dosa sulit, susah. Tapi maknanya tidak kemudian cenderung pada Tuhan lain. Yang kedua, walam yalbisu imanahum bidzulmin ay bisyirkin, tidak mencampuri imannya dengan kedzaliman, maksudnya dengan kesyirikan. Kalau tidak campur dengan dosa-dosa, sangat susahnya. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu mendapat langsung dari Rasulullah SAW ketika beliau membaca ayat ini, memahami seperti apa yang mereka pahami sebelum diajarkan, sebelum dijelaskan. Maka merasa berat. Ya Rasulullah, siapa di antara kami yang sanggup untuk tidak mencampuri imannya dengan dosa apapun? Maka Nabi mengatakan, "Laisa kama taqulun." Tidak seperti apa yang kalian katakan. Tidak seperti apa yang kalian maksudkan. "Laisa kama ta'nun." Bahwa makna lam yalbisu imanahum bidzulmin ay bisyirkin. Alam tasma' ila qawli 'abdin salih? Tidakkah kau pernah mendengar ucapan seorang hamba yang saleh, yaitu Luqman kepada anaknya, "Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun 'adzim." Ikhwani fi din, a'azakumullah. Rasulullah ajarkan makna zulm di sini adalah kesyirikan, sebagaimana dalam ayat yang lain tentang Luqman mengatakan pada anaknya Luqman al-Hakim, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku jangan berbuat syirik, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Wa akhraja Ibnu Jarir an Amir bin Sa'ad al-Bajali an Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu fi qawlihi ta'ala lilladheena ahsanul husna wa ziyada. Demikian pula dikeluarkan oleh Ibnu Jarir dari Amir bin Sa'ad al-Bajali dari Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu tentang ayat Allah Subhanahu wa ta'ala lilladheena ahsanul husna wa ziyada, bahwa bagi orang-orang yang berbuat ihsan akan mendapatkan husna wa ziyadah dan tambahan. Dalam surat Yunus ayat 26. Qala, kata Abu Bakar, mana tambahan di sini adalah an-nabar ila wajhillah ta'ala, memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga diriwayatkan tafsir ayat ini dari Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Wa akhraja Ibnu Jarir an Abi Bakr radhiyallahu taala anhu fi qawlihi ta'ala innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu qala qad qalaha an-nasu faman mata 'alayha fahuwa mimman istaqama. Dikeluarkan pula oleh Ibnu Jarir dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu tentang ucapan Allah, innal ladina qalu rabbunallah thumma istaqamu, sesungguhnya mereka-mereka yang berkata rabb kami adalah Allah kemudian istiqamah. Kata Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, qad qalaha an-nas, manusia sudah mengucapkannya, rabbunallah rabbunallah rabbunallah, faman mata 'alayha, siapa yang mati di atas keyakinan tersebut, maka dialah orang yang istiqamah. Man mata fahuwa mimman istaqama. Man mata alaiha, siapa yang mati di atas kalimat Rabbunallah, berarti dia orang yang istiqamah. Berarti makna yang diucapkan oleh Abu Bakar Siddiq adalah orang yang terus berkeyakinan dengan la ilaha illallah sampai matinya, berarti dia istiqamah. Faslun, fasal berikutnya, ma warada anhu min al-atharil mawqufah qawlan aw qada'an aw khutbatan aw du'a. Yang berikutnya adalah fasal tentang apa yang diriwayatkan dari beliau Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, asar-asar yang mawqufah, yang berhenti pada Abu Bakar saja. Apakah dalam bentuk ucapan beliau atau dalam bentuk keputusan beliau sebagai khalifah, atau dalam bentuk khutbah-khutbah beliau, atau dalam bentuk doa-doa beliau. Akhraja Al-Lalikai di dalam As-Sunnah an Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, جاء رجل إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه فقال أرأيت الزنا بقدر؟ قال نعم. قال فإن الله قدره علي ثم يعذبني؟ قال نعم يا ابن اللخناء. أما والله لو كان عندي إنسان أمرت أن يجأ أنفك. Diriwayatkan oleh Imam Al-Lalikai, yani Imam Hibatullah Al-Lalikai, penulis kitab Usul I'tiqad Al-Sunnah Wal Jamaah, meriwayatkan dari sahabat Ibn Umar, jaa rajulun, datang seseorang kepada Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, kemudian orang itu berkata, bagaimana pendapatmu tentang zina, apakah ditakdirkan? Qala na'am, kata Abu Bakar, iya, ditakdirkan. Fa innallaha qaddarahu 'alayya thumma yu'adzibuni, Berarti Allah menakdirkan atasku zina. Kemudian Allah mengadab aku. Qala na'am ya ibn al-lakhna'. Iya. Wahai anak lakhna'. Ini ibarah, ungkapan yang mencerca. Kalimat lakhna', ibn al-lakhna'. Dan biasanya ucapan tersebut dalam perang. Mencerca musuhnya dengan ya ibn al-lakhna'. Iya. Ya ibn al-lakhna'. Ama wallahi law kana indi insanun. Sungguh demi Allah, kalau di sisiku ada seseorang, aku suruh dia memukul hidungmu. Ikhwani fi din, a'azzakum Allah kaum muslimin, rahimani wa rahimakum Allah. Karena soalnya soalul mujadil, karena pertanyaannya adalah pertanyaan mujadil, bukan pertanyaan yang ingin ilmu. Sudah jelas dia tahu semua ditakdirkan termasuk zina. Dan dia sudah tahu tentang masalah hukumnya zina di dunia, di rajam kalau sudah pernah menikah, dan dicambuk kalau dia belum pernah menikah, dan di akhirat terancam dengan ancaman azab. Kenapa mempertanyakan? Hada syai' wa hada syai'un akhar. Ini sesuatu dan yang ini sesuatu yang lain. Ini sesuatu yang harus diimani, yaitu qada' wal qadar. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Sedangkan yang ini berita syariat, perintah dan larangan. Hendaklah engkau jangan berzina. Kalau berzina engkau akan diazab. Maka berupayalah. Kalian tidak tahu takdir-takdir kalian. Tetapi orang ini mempertentangkan antara yang ini dengan yang itu. Antara masalah takdir dengan masalah syariat. Disinilah kesesatan qadariyah, karena mempertentangkan antara takdir dengan syariat. Takdir kita tidak tahu rinciannya. Bukan begitu? Siapa yang tahu rincian kita besok atau lusa atau bulan depan, tahun depan? Tidak tahu. Karena tidak tahu, berupayalah. Qul i'malu fa sayarallahu amalakum. Beramallah, Allah akan lihat amalan kalian. Kalau ternyata kamu berusaha ternyata gagal, maka ucapkanlah qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini takdir Allah, karena saya sudah berusaha tapi ternyata tidak terjadi. Baik, baru kita tahu setelah terjadi, baru kita tahu bahwa itu takdir. Kalau sebelum terjadi, dari mana kita tahu? Maka berusahalah, berupayalah, ikuti syariat, ikuti syariat, ikuti syariat, ikuti syariat, ikuti syariat. Takdir kamu imani. Saya walaupun berusaha, kalau Allah tidak takdirkan, gak akan dapat. Gak akan berhasil. Maka iringilah usahamu dengan doa. Ya Allah, aku minta taufik dan kemudahan. Barakallahu fikum. Oleh karena itulah Abu Bakar marah. Sampai memanggilnya dengan ucapan cercaan, ya ibn al-lakhna. Wa akhraja ibn Abi Syaibah. Di dalam musannafnya. Dari Zubair radhiyallahu ta'ala anhu, anna Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu qala wa huwa yakhthubu an-nas. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya dari Zubair radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkata dalam khutbahnya, ketika beliau berkhutbah di hadapan manusia, ya ma'syaran nas istahyu min Allah. فوالذي نفسي بيده إني لا أضل حين أذهب إلى الغائط في القضاء مغطيا رأسي استحياء من الله. Wahai manusia, malulah kalian kepada Allah. Sungguh demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, aku bernaung dengan sesuatu ketika aku buang hajat fil qadha. Fadha itu padang pasir. Mughattiyan ra'si, dengan menutup kepalaku, istihya'an minallah, karena malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani bin a'azakumullah. Naam. Kalau kalian berkata Allah maha melihat, iya. Walaupun kita berpakaian, Allah maha tahu apa yang ada dalam pakaian kita. Itu jelas. Tetapi adab dan sopan santun kepada Allah Subhanahu wa taala, adab dan rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, membawa mereka, para sahabat, para ulama, mereka memiliki rasa malu sehingga mereka tidak buang hajat di tempat terbuka kecuali menaungi di atasnya dengan sesuatu. Barakallahu fikum. Sebagian ulama menyatakannya makruh. Kalau di tempat kalian ini tertutup atapnya, alhamdulillah. Tapi ketika di padang pasir seorang buang hajat, membuka auratnya, maka tutupilah dengan sesuatu. Taib. Malulah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi rasa malu mereka membawa keselamatan mereka di zaman sekarang. Mengapa? Karena kalau di tempat terbuka akan bisa dilihat oleh pesawat-pesawat mereka. Pesawat Google dan pesawat yang sejenisnya, yang hanya keliling membawa kamera. Maka rasa malu mereka membawa mereka selamat. Karena pada hari ini dengan Google Map bisa dilihat dari atas sampai ke bawah sini, semua yang terbuka akan terlihat. Ya. Maka kalau kalian tertutup, aman. Tapi kalau terbuka, tidak aman. Hati-hati. Barakallahu fikum. Wa akhraja Abdul Razzaq fi musannafihi an Amr ibn Dinar. Qala qala Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, istahyu min Allah, fa wallahi inni la adkhulu al-kanif fa asnada dhahri ila al-ha'id haya'an min Allah. Malulah kalian kepada Allah, sungguh demi Allah, hingga aku masuk ke dalam kanif, seperti naungan, dan aku sandarkan dhahri, punggungku ke tembok tersebut karena malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ketika buang hajat, karena naungannya sedikit, maka sampai dia pepet ke tembok badannya karena malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhraja Abu Dawud fi sunanihi an Abi Abdullah As-Sanabihi annahu shalla wara'a Abi Bakr Siddiq radhiyallahu taala anhu al-Maghrib فقرأ في الركعتين الأولين بأم القرآن أو أوليين بأم القرآن وصورة من قصار مفصل وقرأ في الثالثة الآية ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. Diriwayatkan atau dikeluarkan oleh Abu Dawud dalam sunannya dari Abu Abdullah As-Sanabihi bahwasanya beliau salat di belakang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu salat al-maghrib, maka beliau membaca fi raka'atainil ulayaini, beliau membaca di rakaat-rakaat pertama atau dua rakaat pertama bi ummil Quran wa surah, membaca induk Quran al-Fatihah dan surat yang pendek-pendek qisarul mufassal, wa qara'a fi tsalitsah, dan membaca di yang ketiga, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Tentunya yang ketiga adalah sirran. Wa akhraja Ibn Abi Khaitamah wa Ibn Asakir an Ibn Uyainah rahimahullah. Qala kana Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu idza 'aza 'azza rajulan قال ليس مع العزاء مصيبة وليس مع الجزع فائدة الموت أهون مما قبله وأشد مما بعده اذكروا فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم تصور مصيبتكم وعظم الله أجركم. Diriwayatkan atau dikeluarkan oleh Ibn Abi Khaitamah dan Ibn Asakir dari Ibn Uyainah rahimahumullahu ajma'in, bahwasanya Abu Bakar Siddiq kalau beliau berta'ziah, berta'ziah itu ketika datang kepada orang yang terkena musibah kematian, azza rajulan, bertakziah pada seseorang. Fi'ilnya azza yu'azzi ta'ziyatan. Maka beliau berkata, ucapannya sangat bagus sekali. Qala laisa ma'al azai musibah. Tidak ada. Setelah ta'ziyah enggak ada musibah. Artinya dengan ta'ziyah hilang musibah. Wa laisa ma'al jazai fa'idah. Sebaliknya tidak ada bersama keluh kesah faedah apapun. Ini kalau mengeluh, kenapa kok begini, kenapa harus mati, kenapa ila akhirih, kalimat-kalimat keluh kesah la faedata fi, enggak ada faedah. Tapi dengan ta'ziyah seperti ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, atau ucapan inna lillahi ma akhad wa lillahi ma a'ta wa kullun bi ajlin musamma, atau kalimat-kalimat ta'ziyah yang lain. Dengan ta'ziyah hilang musibah. Tetapi dengan keluh kesah enggak ada faedah. Al-mautu ahwal mimma qablahu, sungguh kematian itu lebih ringan dari apa yang sebelum kematian. Ya Pak ya. Sungguh bagi orang yang saleh ketika hidupnya selalu gelisah, selalu khawatir, selalu takut. Dan beliau berupaya, ini orang-orang yang saleh ini selalu berupaya untuk beramal yang baik dan menghindari amal yang jelek. Dan tentunya itu sangat susah, sangat sulit, terus, setiap hari. Bahkan namanya manusia tergelincir lagi dalam dosa, ketakutan kepada Allah, minta ampun kepada Allah, beramal lagi dengan amal baik, tergelincir lagi dalam dosa, dan terus dalam keadaan begitu. Apakah aku termasuk ahli nar? Apakah aku termasuk ahli jannah? Apakah aku bisa diampuni dosa-dosanya? Belum tahu. Ini kegelisahan setiap hari dan itu berat. Maka ketika wafat istirahat. Oleh karena itulah wafat bagi orang-orang saleh dijuluki dengan istirahat. Sebagaimana ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Sampai kapan kita sabar-sabar terus terhadap penguasa ini? Penguasa yang zalim, penguasa yang begini dan begitu. Sampai kapan sabar? Apa jawaban Syekhul Islam rahimahullah? Qala hatta istarahal barru aw isturiha minal fajir. Hatta istarahal bar wa isturih minal fajir. Hingga istirahat orang yang baik atau diistirahatkan dari orang yang jelek. Hatta istarah aw isturih. Hingga istirahat, kapan tuh istirahatnya orang baik? Ketika wafat, ketika meninggal, selesai sudah. Tidak ada lagi kegelisahan-kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran. Tidak ada lagi beban sekian perkara-perkara yang menakutkan dari perkara dosa. Selesai. Istirah. Tidak ada lagi kegelisahan, gundah gulana. Selesai. Baik. Aw isturiha minal fajir, atau diistirahatkan dari orang yang jelek. Artinya matinya orang yang jelek. Baik, kembali kepada takziahnya Abu Bakar Siddiq. Tidak ada bersama takziah musibah. Dan tidak ada bersama keluh kesah faedah. Kematian lebih ringan daripada sebelumnya. Wa asyadda mimma ba'dahu, dan lebih dahsyat dari apa yang setelahnya. Khanifidina azakumullah. Wa adkuru faqda rasulillah. Ingat-ingatlah selalu bagaimana kita ketika kehilangan Rasulullah SAW. Niscaya tasghur musibatukum. Niscaya akan ringan semua musibah kalian. Karena musibah terbesar yang dirasakan oleh kaum muslimin, kaum mukminin adalah kehilangan Rasulullah SAW. Wafatnya Rasulullah SAW. Maka kalau kita ingat-ingat kehilangan Rasulullah SAW ketika wafatnya, maka seluruh musibah kecil gak ada apa-apanya. Wa a'zamallahu ajrakum, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membesarkan pahala kalian. Ini keluarga yang ditinggal oleh si mayit, keluarga yang ditinggal oleh jenazah tersebut, didoakan semoga Allah besarkan pahala kalian. Kalian telah mengurusnya, kalian telah berupaya menjaganya, mengobatinya, membawanya ke dokter, kalian berupaya untuk membawanya ke rumah sakit, kalian berupaya untuk menjaga orang tua kalian sampai wafatnya. A'zamallahu ajrakum, semoga Allah besarkan pahala kalian. Naktafi bihadzal qadr, barakallahu fikum. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.